Bye. Timbangkan timbangnya lasa kalau ada di mana duduk tak bayar. Hai matuh jatuh bulina lah nasib anak maknan malam siang malam menanggung rasa. Thank you. Di tempatmu ngaduh.

Dari 9 tahun.